Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udhu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhal aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua berkumpul bersama di masjid ini, Bapak Ibu. Pertama, untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita duduk bersama, zikir kepada Allah Ta'ala. Bisa juga dengan kita niatkan iktikaf di samping thalabul ilmi sampai syuruq nanti, kemudian kita mengerjakan sholat dua rakaat. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua, menjadi sumber datangnya rahmat, barokah, ridha, ampunan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bertawassul kepada Allah dengan amal soleh ini, mudah-mudahan kelak kita semua dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu, kita masuk babur maja'a firruqa wattama'im. Bab tentang ruqyah dan tamimah. Nggih, jadi pengarang kitab rahimahullah berkata maja'a firruqa wattama'im, penjelasan ya atau perkara yang datang tentang ruqyah dan tamimah. Di sini pengarang kitab berbeda dengan bab sebelumnya, Bapak Ibu. Kalau bab sebelumnya itu beliau menegaskan termasuk syirik, ya kan? Termasuk syirik orang yang memakai gelang atau benang dan semacamnya untuk tolak bala. Nah, karena itu jelas syirik. Nah, di sini tidak disebutkan. Cuma disebutkan penjelasan tentang ruqyah dan tamimah. Nah, ini maknanya karena tidak semua ruqyah itu adalah syirik. Nggih. Nah, ruqyah ini di sini babun maja'a firruqa wattama'im. Ar-ruqa itu jamak kata ruqyah. Ya, maknanya adalah mantra-mantra kalau dari bahasa kita. Cuman mantra-mantra itu kalau dari setan, sementara ruqyah itu kalau datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Al-Qur'an, dari doa-doa nabawiyah, itu namanya ruqyah. Sementara at-tamaim itu jamak kata tamimah, Bapak Ibu, dan pada pertemuan yang lalu sudah disebutkan ada wada'ah, ada tamimah. Tamimah itu dari kata tamma yatimu yang artinya apa? Halo. Artinya apa, Bapak? Masih ingat? Artinya sempurna. Jadi tamimah itu dari kata tamma yatimu yang artinya sempurna. Maksudnya orang yang make tamimah ini apapun itu bentuknya, tapi niatnya, jadi bentuknya bisa pulpen, bisa gadingnya gajah, bisa macam-macam lah, ake atau apa, tapi keinginannya itu, maksudnya ketika dia make ini semua urusannya menjadi sempurna, enggak ada rintangan, enggak ada halangan, ya, enggak ada kesulitan. Makanya dia pakai tamimah. Dan tamimah itu disebut tamimah karena itu tadi, karena pelakunya menginginkan agar semua urusannya menjadi sempurna. Nah, tamimah ini Bapak Ibu biasanya dikalungkan, ya, atau dikenakan kepada anak kecil, ya, orang dewasa juga bisa, ya, tapi rata-rata anak kecil agar terhindar dari ain, ya, agar terhindar dari ain. Tahu kan ain Bapak Ibu ya? Ain itu penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata. Jadi pandangan mata saja, subhanallah, hanya dengan sekedar pandangan mata, matur nuwun nggih, jazakallahu khairan. Dengan sekedar pandangan mata, baik rata-rata karena hasad ya. Atau kadang-kadang tanpa hasad pun itu bisa terjadi Bapak Ibu. Orang tua kagum kepada anaknya, lupa enggak menyebut zikir, itu bisa terjadi ain. Apalagi kalau dibarengi dengan hasad. Biasanya ada orang iri kepada orang lain karena mendapatkan nikmat. Nah, itu cepat itu. Makanya cara menghindarinya secara Islam itu kita mengucapkan kepada orang yang punya nikmat itu, Masya Allah tabarakallah, Allahumma barik lahu fihi, Allahumma zid fihi minhu, begitu. Yang intinya kita berdoa Masya Allah tabarakallah, ya Allah berkahi dia pada nikmat itu, ya Allah tambahkan kepada dia nikmat tersebut. Itu kalau kita kepada orang yang punya nikmat. Kalau kita yang punya nikmat, agar tidak terkena ain, ya kita mengucapkan a'udzu bikalimatillahit tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Coba diulang. Halo. A'udzu bikalimatillahit tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Iya, jadi a'udzu, aku berlindung, bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitan, dari setiap setan, wahamah, binatang berbisa, wa min kulli ainin lamah, dan dari setiap mata yang jahat. Dan ain ini bisa terjadi dari manusia, bisa terjadi juga dari jin. Justru jin ini sangat banyak iri Pak kepada manusia. Kenapa? Karena manusia itu lebih bagus daripada jin. Secara umum begitu. Ya, itulah hikmahnya kenapa Allah Ta'ala menjadikan manusia enggak melihat jin, tanpa sebaliknya ya. Karena jin itu jelek, ngapain kita lihat gitu loh. Justru orang kalau dia dikatakan punya kelebihan ya, kayak indigo gitu kan, bisa melihat gendruwo, bisa melihat kuntilanak, susur ngesot, malah enggak bisa tidur dia Pak. Mau mangan ngene ndak enak, mau begitu ndak nyaman, karena ketok terus gitu. Ya, itu kelebihan jin, maksudnya harus dibuang. Enggak ada orang bisa melihat jin kecuali kalau dia enggak kena jin. Jadi orang itu bisa melihat jin itu karena dia ada jin dalam dirinya Bapak Ibu. Nah itu kalau kita yang punya nikmat. Kalau anak kita ya, biasanya kan anak kecil kan enggak bisa berdoa sendiri. Khawatir nanti di luar terkena ain, baik ain dari manusia, ain dari jin, apalagi di tempat-tempat yang enggak ada biasa ada jarang orang ke situ. Nah, sebagaimana doa Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail dan Nabi Ishak, juga doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Hasan Husain, ya, membaca doa tadi cuma bahasanya uidzukuma, karena berdua kan ya, karena dua orang. Jadi u'idukuma bi kalimatillahi tamma min kulli syaitonin wahama wa min kulli ainin lama. Kalau satu ya u'idzuka, ya. Laki-laki satu berarti u'idzuka. Kalau anaknya perempuan u'idzuki, itu biar tidak terkena ain, biar tidak diganggu setan, biar tidak tersengat binatang berbisa dan hewan-hewan yang lain. Kalau tidak hafal, ya wis bacakan al-falaq atau trikul pada kedua tangan, tiup fuh, usapkan kepada anak itu. Nah, ini cara biar tidak terkena ain, Bapak Ibu. Nggih. Nah, ain ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Nah, cuma kalau Islam mengajarkan kepada kita untuk menghindari ainnya dengan cara tadi itu. Itu ketika belum terjadi. Kalau sudah terjadi, sudah terkena ain, nah biasanya anak kecil yang terkena ain itu nangis ain, ya. Bahasa kita kan sawanen, ya. Yang ngerti biasanya diruqyah Bapak Ibu sambil dikasih bedak sawan. Yang enggak ngerti digaunang dukun, budi idoni mbopo cek waras kan begitu ya. Jadi caranya diruqyah. Dirukyah anaknya, dirukyah tempat tidurnya. Kalau kita tahu siapa sih orang yang menyebabkan dia sawanen, mungkin karena habis dipendelii atau habis, kan kadang-kadang anak kecil itu takut kepada orang. Ada orang sing kumisnya tebal, mendulik nyawang ini takut dia gitu kan, sawanen. Nah, itu caranya. Kalau kita mengetahui orangnya, cara Islami yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, kita minta orang itu untuk mandi atau wudu, kemudian bekas airnya itu ditampung terus diusapkan kepada sang anak. Atau kalau orang yang enggak ada, barang-barang pribadinya, kopiahnya, sarungnya yang belum dicuci, ya, itu direndam sama air tadi kemudian diusapkan, insyaallah dengan itu anak menjadi sembuh. Ini tentang ain, Bapak Ibu. Ya, jadi tamimah itu adalah sesuatu yang ditempelkan, digantungkan, dikenakan pada anak rata-rata, tapi juga kadang-kadang kepada orang dewasa juga. Nggih. Nah, tujuannya tadi itu untuk menghindari ain. Sekarang hadis pertama yang disebutkan pengarang kitab dalam bab ini, fi sahihi, dari as-sahih, ya, ini berarti sahih Bukhari atau sahih Muslim. An Abi Bashirinil Ansari, dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu an, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abu Bashir ini pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, pada sebagian perjalanan beliau. Pada beberapa safar beliau itu, baik safar perang ataupun yang lainnya, Bapak Ibu, Abu Bashir ini ikut di situ. Fa arsala rasulan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang, ya, untuk menyerukan kepada kafilah itu, alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at. Jadi utusan Rasul tadi disuruh beliau untuk menyerukan kepada kaum muslimin, an la yabqayanna, jangan sampai tersisa, jangan sampai dibiarkan, fi raqabati ba'irin, pada leher unta, qiladatun min watar, kalung dari tali panah. Panah itu ada busur nggih, ada busur, ada tali di tengahnya itu, ya. Nah, itu namanya watar. Nah, Nabi berpesan lewat utusan ini, ya, jangan dibiarkan, jangan disisakan pada leher unta qiladatun min watar, tali, kalung yang terbuat dari tali panah, au qiladatun, atau kalung apapun, illa quti'at, kecuali harus Nah, ini kesyirikan terjadi pada para sahabat Bapak Ibu karena mereka belum tahu gitu loh. Dan rata-rata keyakinan jahiliyah itu ya unta, karena kendaraan zaman itu ya rata-rata orang kan kendaraannya unta. Mungkin zaman sekarang ya bisa mobil, bisa motor begitu. Itu dikasih apa kalung dari apa tadi talinya panah, tujuannya untuk tolak bala, tujuannya biar tidak terkena ain. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam belum mengingatkan enggak boleh ada kalung tersisa kecuali harus dipotong. Nah, adapun sahabat, kalung dari talinya panah atau kalung apapun itu sebagai bentuk ragu-ragu dari dia. Karena dia lupa, enggak tahu Rasul itu memerintahkan kalung dari tali panah atau kalung secara umum. Daripada dia salah, maka dia menyebutkan dua-duanya. Nah, kenapa ini termasuk syirik Bapak Ibu? Penjelasannya pada pertemuan yang bulan lalu ya. Siapapun yang bergantung kepada sebab yang bukan syar'i ya, sebab yang bukan syar'i ya, maka itu adalah syirik. Ya. Kenapa? Karena ya seakan-akan dia itu apa mensyariatkan sesuatu padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan. Jadi sesuatu itu mendatangkan manfaat ya, bisa untuk mengobati, bisa untuk tolak bala, itu kan ada dua. Satu dengan apa? Sebab syar'i, yaitu dengan dalil ya, baik Quran maupun hadis. Ya kalau kita melakukan ini akan terjadi seperti ini. Kalau ada dalil Quran, hadis, maka itu sebab syar'i. Kalau enggak ada dalil Quran maupun hadis, maka dengan apa Bapak Ibu? Halo? Maka dengan takdir. Takdir itu apa? Ya maksudnya dengan anu, dengan uji laboratorium atau apa begitu, atau sesuai pengalaman. Memang ketika kita minum ini ya, mencretnya akan mampet. Misalnya ketika minum ini, insya Allah tubuh lebih kuat gitu kan. Nah itu tidak menjadi masalah. Itu termasuk sebab yang syar'i. Nah ini apa kaitannya kalung dari tali dengan keselamatan unta, dengan orang terhindar dari bala? Tidak ada kaitannya. Tidak ada dalil dari Quran maupun hadis, juga secara pengalaman itu juga tidak ada. Makanya di situ dikatakan sebagai syirik. Kenapa? Karena barang siapa yang memutuskan sesuatu ya bukan sebab menjadi sebab, itu seakan-akan dia menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam dalam mensyariatkan. Jelas di Bapak Ibu gitu. Nah, dari hadis ini Bapak Ibu ada 4 pelajaran penting ya. Pertama, menjadi kewajiban pemimpin suatu kaum untuk senantiasa mengawasi dan memeriksa kondisi bawahannya. Apakah itu orang tua, apakah itu bapak, apakah itu anak, apakah itu kepala sekolah. Pokoknya setiap pemimpin itu memiliki kewajiban memeriksa apa yang ada pada bawahannya. Nah, itulah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau tahu, loh kok banyak orang yang mengalungkan apa tadi tali panah pada leher unta. Nah, karena kebiasaan jahiliyah waktu itu adalah untuk tolak bala atau agar kendaraan tidak terkena ain. Yang kedua, wajib bagi pemimpin kaum ya, itu membimbing mereka, mengarahkan mereka kepada tuntutan syariat. Jadi mengajak mereka kepada apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan jika mereka melakukan yang dilarang, maka dikandani. Kalau mereka melakukan yang haram, maka dilarang. Kalau mereka malas dalam menunaikan kewajiban, maka diperintahkan. Itu kewajiban Bapak Ibu. Dan ini kewajiban laki-laki sebagai kepala rumah tangga, jangan diam saja gitu. Jadi ketika di antara anak istrinya ada yang tidak sesuai syariat, diingatkan. Kalau melakukan maksiat, maka dilarang. Kalau malas menunaikan kewajiban, maka diperintahkan. Itu kewajiban seorang laki-laki, dan sebagai pemimpin itu begitu kewajibannya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ketika melihat ke orang-orang banyak yang melakukan kesyirikan karena tidak ngerti, maka beliau mengutus seseorang yang memerintahkan itu, jangan dibiarkan seekor unta pun yang ada kalung dari tali panah kecuali dipotong. Begitu, dipotong kalungnya, bukan dipotong untanya. Gitu. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga ini jelas sekali dari hadis tadi, tidak boleh kita menggantungkan pada leher unta. Ya, pada rumah, pada motor, pada mobil, ya. Sesuatu yang bukan sebab, baik syar'i, sesuatu yang bukan sebagai sebab syar'i dengan tujuan apa? Mendatangkan manfaat atau menghilangkan madharat. Nggih. Kadang-kadang ada itu orang beli mobil baru, ditaruh di atas apa begitu, di bawah silipkan di kursinya atau di joknya atau di lacinya, ya kayak tulisan Arab sehingga karu-karuan itu nggak bisa dibaca, di laminating dari situ untuk tolak bala, itu syirik Bapak Ibu, nggak boleh, ya. Dan yang terakhir kita semua itu Bapak Ibu wajib untuk mengubah kemungkaran. Kalau tidak bisa dengan tangan, maka dengan lisan. Kalau tidak bisa dengan lisan, maka dengan kalbu, ya, dengan hati. Dan itu adalah cabang apa iman yang paling lemah. Dan makna kita itu mengingkari kemungkaran dengan hati, itu kita pergi dari situ, bukan tetap di situ aja dengan alasan aku loh mengingkari dengan hati, tapi kok masih deprok di situ, ya enggak. Kalau memang sampean itu ingin mengingkari kemungkaran, ya, dengan hati, karena dengan tangan tidak mampu, dengan lisan tidak mampu, maka dengan hati itu jenengan pergi dari situ, jangan deprok air di situ, Pak. Kecuali kalau panjenengan diborgol gak usah kemana-mana, nah itu urusan lain, gitu loh. Jelas ki Bapak Ibu, nggih? Hadis berikutnya. Wa Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa, sesungguhnya ruqyah, wattama'imatamimah, wattiwalata syirkun, dan tiwalah adalah syirik. Ini ruqyah yang dimaksudkan adalah mantra-mantra yang datang dari setan, Bapak Ibu. Kalau ruqyah yang berasal dari bacaan Al-Qur'an dan ruqyah yang dari doa-doa nabawiyah, maka ini jelas diperintahkan, bahkan bisa wajib. Ya. Makanya yang dimaksudkan pada hadis ini adalah ruqyah yang khusus dari setan, dan ruqyah yang doanya itu minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah syirik. Lah, apa dalilnya kalau ada pengkhususan ruqyah yang datang dari Quran atau dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi boleh? Karena ada hadis lain Bapak Ibu, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika dia mendatangi, dia dan beberapa sahabat itu datang ke satu kampung. Ya, satu kampung. Nah, kebiasaan Arab itu kan ketika ada tamu pasti dimuliakan dan dijamu. Ini mereka ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke situ minta jamuan, malah enggak dijamu, Bapak Ibu. Dan ini kemungkinan suku Arab itu adalah suku yang kafir. Karena kalau mereka itu muslim, tidak mungkinlah datang para sahabat kemudian mereka menolak menjamu. Satu di situ, ini pertama. Yang kedua, ini mungkin bisa jadi dalil bagi kualat, Bapak Ibu. Karena ketika para sahabat Nabi tidak dijamu, kemudian mereka pergi, langsung kepala kampungnya itu, ya gampangannya lurahnya, Bu RT-nya begitu, itu langsung disengat binatang berbisa. Dan ini parah, karena didatangkan semua dokter, semuanya katanya nggak bisa sembuh. Baru salah seorang dari mereka mengatakan, cobalah tadi orang-orang yang datang itu mungkin diantara mereka ada yang bisa merukyah. Jadi rukyah itu sudah ada sejak sebelum Islam. Ya, cuma ketika Islam datang membedakan mana rukyah yang dibolehkan, mana rukyah yang tidak dibolehkan. Kemudian para sahabat tadi, termasuk Abu Sa'id Al-Khudri ini, mereka didatangi, apakah ada di antara kalian yang bisa merukyah? Ada, tapi karena kalian tadi tidak mau menjamu kami nggak mau merukyah kecuali dengan imbalan. Akhirnya disepakati imbalannya adalah qati'un minal ghanam, sekawanan kambing. Nah, sekawanan di sini ini dalam satu riwayat 40 atau 60 ekor kambing disepakati imbalannya, Pak. Nah, setelah disepakati dirukyah, dibacakan Al-Fatihah. Setiap selesai membaca Al-Fatihah, selesai langsung diludahkan, prus begitu. Antara 3 sampai 5 kali kemudian sembuh, Pak. Langsung sembuh seakan-akan tidak ada penyakit sama sekali. Padahal ini orang kafir, berarti panjenengan boleh merukyah orang kafir, itu tidak menjadi masalah. Wong Quran itu sebagai syifa kan bagi manusia kan. Justru mudah-mudahan dengan itu menjadi jalaran dia masuk Islam. Gitu, Pak. Dan betapa banyak kita mendapatkan cerita orang itu enggak bisa sembuh apa-apa barang dengan Al-Qur'an sembuh. Akhirnya dia mengakui kemukjizatan Al-Qur'an dan masuk Islam. Akhirnya sembuh. Sembuh ini siapa? Kepala kampungnya. Mereka diberi kambing 40 ekor tadi itu. Setelah dikasih kambing malah bingung para sahabat. Wah, ini halal apa enggak ya gitu. Nah, ini juga dalil bapak-bapak itu menurut para ulama bahwa orang yang merukyah itu belum mengambil upah, termasuk orang yang ngajar Al-Qur'an itu boleh juga mengambil upah. Karena ketika para sahabat ya, mereka enggak berani makan kambing-kambing itu, enggak berani ngambil ini halal apa enggak. Itu mereka bilang dulu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memotivasi dengan sabda beliau, "Wa ma yudri ka annaha ruqyah." Siapa yang beritahu kamu bahwa Al-Fatihah itu adalah surat ruqyah? Jadi nama lain daripada Al-Fatihah itu adalah surat ruqyah. Khudhuha, silakan diambil. Wadribu li bisahum, dan aku beri bagian dari kambing-kambing itu. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa itu sangat halal. Malah beliau minta bagian, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling berhati-hati, paling menghindari makanan yang haram. Ketika beliau minta, ya ini menunjukkan bahwa itu adalah sangat halal. Gitu, Pak. Nah, ini dalil bahwa ruqyah yang syar'iah adalah boleh dan halal. Jadi ada hadis umum, ada hadis khusus. Nah, yang dimaksudkan pada hadis kita sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwala adalah syirik, adalah ruqyah secara umum. Tetapi kalau ruqyah khusus, yaitu yang datang dari Al-Qur'an, yang datang dari doa Nabi, maka tidak menjadi masalah, malah bisa wajib. Contoh doa-doa nabawi ya Bapak Ibu, ketika meruqyah ya kita menggunakan Quran juga yang terikul tadi itu, dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya, dikumpulkan pada tangan begini, ditutupkan ya, kedua tangan kita tutupkan pada mulut, karena yang penting itu adalah tiupannya. Setelah itu kita tiup, fuh gitu, terus kita usapkan baik pada diri kita maupun pada orang yang terkena penyakit tadi itu. Kemudian tangan kita diletakkan pada tempat yang sakit ya dari orang itu, terus kita bacakan 7 kali as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiaka, sambil ditiupkan begitu. Atau kita bacakan Allahumma rabban nas adzibil ba'ats, terus apa, isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Atau bismillah, bismillah, bismillah, 3 kali, terus 7 kali, a'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Kalau kita yang sakit, itu doa-doa nabawi. Kemudian doa Jibril yang meruqyah Nabi SAW ketika beliau terkena sihir. Jadi Nabi SAW itu pernah terkena sihir, Bapak Ibu, makanya turun Al-Falaq sama An-Nas. Nah, bertepatan dengan itu juga Jibril itu meruqyah Nabi dengan membaca bismillahirqika min kulli syai'in yu'dhika wa min syarri kulli nafsin aw aini hasidin Allahu yashfika bismillahirqika. Nah, ini doa Jibril kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terkena sihir. Wat tamaim, tamimah tadi sudah kita bahas. Kalau tamimah ini Bapak Ibu semuanya adalah syirik. Nggih. Tamimah itu semuanya adalah syirik. Cuma ada sebagian ulama yang mengatakan boleh. Ya, saya bacakan, lakin tetapi idza kanal mu'allaqu minal Qur'an. Kalau yang digunakan sebagai tamimah adalah Al-Qur'an, apakah ayat kursi ditulis di kertas, apakah Al-Ikhlas ditulis di kertas, ya. Farakhasa fihi ba'dus salaf, maka sebagian ulama salaf membolehkan. Wa ba'duhum lam yurakhis fihi, tapi sebagian yang lain enggak membolehkan. Wa yaj'aluhu minal manhiyi anhu, dan menjadikan termasuk perkara yang dilarang. Di antara mereka adalah Abdullah bin Mas'ud, dan ini yang benar, ya. Tamimah kan syirik, enggak boleh. Ya kan? Tamimah. Nah, tetapi sebagian ulama mengatakan kalau itu dari Al-Qur'an enggak apa-apa. Sebagian ada yang mengatakan boleh. Tetapi sebagian yang lain termasuk Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan enggak boleh. Kenapa? Ya karena banyak hal, Bapak Ibu. Ya, pertama, karena Al-Qur'an itu bukan untuk digantungkan, tapi untuk dibaca. Dan Allah mengatakan Al-Qur'an itu sebagai syifa, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, itu adalah dengan dibaca, bukan digantung, no. Bukan dikalungkan pada leher anak, pada tangan anak, enggak, tapi untuk dibaca. Ini alasan Abdullah bin Mas'ud dan ulama yang sependapat dengan beliau kenapa melarang tamimah yang meskipun dari Al-Qur'an. Nggih. Kemudian yang kedua, alasan kedua, alasan kedua Bapak Ibu, ya. Karena kalau kita menggantungkan Al-Qur'an di rumah atau di leher anak atau di leher kita atau di dompet kita, itu mengurangi kehormatan kesucian Al-Qur'an. Kok bisa? Iya, kadang-kadang di rumah ada kaligrafi gitu kan, ayat kursi. Siapa yang menjamin jenengan enggak ngerasani orang di situ? Iya kan? Kadang-kadang ono kaligrafi orang jebal, jebul merokok di situ. Apa enggak malah menghina Al-Qur'an? Ada orang mungkin mendengarkan musik, mungkin ada orang enggak jilbaban, mungkin ada orang di situ itu yang mau melakukan maksiat lah. Apakah kalungan emas pada laki-laki? Ada enggak laki-laki kalungan emas sekarang? Atau pakai cincin emas, padahal dilarang kan? Nah, itu malah menghinakan Al-Qur'an. Atau kadang-kadang dibawa masuk, Pak, taruh dompet, baik itu dikalungkan kepada anak kecil atau orang dewasa, ditaruh dompet, dia masuk WC. Berarti bawa Al-Qur'an ke dalam WC, itu menghormati, memuliakan, ya, menghinakan gitu. Atau kadang-kadang anak kecil, ya, dia enggak ngerti, maka apa ilerit drodosan ke yang apa tamimah jimat tadi itu, atau mungkin kena pipisnya segala macam gitu kan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, oh sebelum terakhir ya, orang ketika dia sudah menggantungkan ayat Al-Qur'an ini, akhirnya dia beranggapan yang penting mikir sama ayat kursi, enggak perlu moco kan begitu, akhirnya enggak pernah baca Quran. Dan yang terakhir, ini tidak pernah dilakukan para sahabat, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah menyuruh itu gitu. Okay. Makanya yang paling selamat, meskipun ada pendapat yang mengatakan boleh menggantungkan jimat ya, tamimah dari Quran, maka yang paling selamat dan yang benar adalah tidak boleh. Gitu Bapak Ibu. Okay. Ini tentang tamimah. Sementara tiwala, apa itu tiwala? Tiwala itu adalah pelet ya. Iya, syai'un sesuatu yad'unahu yang mereka kenakan. Yazumun mereka meyakini annahu bahwa sesuatu ini menjadikan wanita mencintai suaminya atau suami mencintai wanita kan pelet kan. Ini juga syirik termasuk lindrik segala macam itu jelas syirik karena pasti minta bantuan setan. Kemudian Bapak Ibu yang termasuk memiliki hukum yang sama dengan tiwala adalah cincin kawin ya, dubullah. Ad-dubullah bahasa Arabnya itu. Ya cincin kawin. Kenapa cincin kawin ini kok dihukumi dengan tiwala atau santet ya? Satu, rata-rata orang itu kan meyakini selama istriku pakai cincin ini berarti dia masih mencintai aku. Kalau tidak, dia melepas berarti wis enggak cinta. Nah, ketika ada keyakinan seperti itu, maka seakan-akan cintanya seseorang tergantung kepada cincin. Nah, itulah yang di situ menjadikan syirik datang ya. Jadi, kesyirikan datang dari situ. Ini yang pertama. Yang kedua, andaikan tidak ada perasaan itu Bapak Ibu, tetap ada kesalahan kedua. Ini adalah tradisi orang Nasrani, bukan dari Islam. Enggak ada dalam Islam itu ketika tunangan, ketika lamaran, terus satu pakai no cincin kepada yang lain, enggak ada. Dan Nabi mengatakan man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Kalau sebagai mas kawin, sebagai mahar yang enggak apa-apa ditaruh di situ enggak apa-apa, kemudian digawekno sehingga seakan-akan itu ritual yang mesti terjadi. Ini kan perkara yang dilarang tasyabbuh dengan orang Nasrani. Yang ketiga, kalau misalkan cincinnya terbuat dari emas dan kemudian dikenakan kepada laki-laki kan dilarang, haram, enggak boleh laki-laki pakai cincin emas. Nggih. Jadi paling tidak ada tiga kesalahan di sini ketika kita pakai cincin kawin. Nggih. Jadi dikatakan di sini bahwa ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah syirik. Kemudian hadis berikutnya wa an Abdullah bin Ukaim marfu'an dari Abdullah bin Ukaim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, barang siapa yang menggantungkan diri kepada sesuatu maka dia diserahkan kepadanya. Faham ya Bapak Ibu maksudnya? Kita dalam zikir pagi-pagi petang itu kan ada doa yang kita tuh minta kepada Allah Ta'ala agar kita itu senantiasa dilindungi dan dijaga Allah Ta'ala, jangan dilepas meskipun sekedip mata. Gimana bunyi doanya? Ya Hayyu Ya Qayyumu birahmatika astaghif fa'aslih li sya'ni kullahu. Terus ini wala takilni ila nafsi tarfatai, wala takilni ila nafsi, jangan serahkan aku kepada diriku sendiri ya Allah, tarfatai meskipun sekedip mata. Nah di sini nih Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan barang siapa yang menggantungkan dirinya kepada sesuatu, mungkin kepada dekengan manusia, kepada jabatannya, kepada pangkatnya, kepada gajinya, kepada jimatnya, kepada kuburannya misalnya, kepada Nyi Roro Kidul misalnya karena dia menyembah jin, wukila ilaihi, maka sama Allah itu dipasrahkan kepada apa yang dia gantungi. Jadi Allah sudah enggak menjaga dia lagi. Nah itulah yang terjadi pada para dukun, itulah yang terjadi kepada orang-orang yang punya khodam. Makanya ketika mati susah mati Pak, bukan karena Allah tidak bisa mematikan dia, enggak, tapi karena Allah sudah tidak peduli. diserahno nang gone jine. Sementara jin itu tidak mau melepaskan kalau kamu enggak menurunkan saya kepada salah satu anakmu gitu. Atau jin itu enggak ridho kalau dia itu enggak mati dalam kondisi kafir. Makanya kan banyak cerita dan itu memang kenyataan, mereka baru bisa mati setelah diruqyah, bodi gepuk mbek kelor, bodi bakar semua jimatnya ya kan, baru dia bisa mati. Gitu, Pak. Nah, sekarang macam-macam bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bergantung kepada Allah itu menyalahi tauhid mulai asal. Maksudnya kalau dia sudah melakukan ini jadi sudah syirik ya, sudah syirik, enggak ada tauhid sama sekali. Ya misalkan dia bergantung kepada sesuatu yang memang enggak patut untuk digantungi dan enggak berpengaruh sedikit pun. Seperti bergantung kepada kuburan, kuburan syekh siapa begitu, meyakini kuburan ini akan menjaga dia segala macam, atau bergantung kepada Nyi Roro Kidul bikin perjanjian ya dengan jin apa, dengan siapapun gitu kan. Ini Bapak Ibu, nah ini syirik sudah. Yang kedua, bergantung kepada selain Allah Ta'ala dan menyalahi kesempurnaan tauhid. Tauhidnya masih ada, cuma tidak sempurna, cuma 50% misalnya. Nah, ini seperti orang yang bergantung kepada gajinya. Jadi karena gajinya besar, dia akhirnya di situ. Nah, kenapa dikatakan ini syirik kecil dan tidak menyalahi semua tauhid? Ya karena gaji atau obat dokter ya itu kan termasuk sebab yang disyariatkan. Tapi kalau orang melulu, misalkan saya berobat ke dokter, kemudian dokter ngasih saya obat, ya saya bergantung kepada obat itu, melupakan Allah Subhanahu wa taala, itu juga bisa masuk syirik, Pak. Orang ketika dia berpedoman wassalam gajiku besar, aku akan aman gini gini gini, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, nah itu bisa menjadi syirik. Yang ketiga, yang tidak menyalahi tauhid itu, yang hanya menjadikan ini sebagai sebab. Ini hanya sebagai sebab, obat hanya sebagai sebab, gaji hanya sebagai sebab, sementara rizki, sementara penyembuh hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aku minum ini bukan karena aku bergantung, enggak, tapi karena Allah Ta'ala memerintahkan aku berobat. Tetap yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, obat hanya sebagai perantara. Nah, kalau seperti ini tauhidnya tetap sempurna, Bapak Ibu. Kemudian hadis berikutnya kita selesaikan sekalian. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwaifi'. Ruwaifi' ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Ruwaifi', wahai Ruwaifi', la'allal hayata satatulu bika, barangkali kamu nanti berumur panjang ya, barangkali nanti kamu berumur panjang. Dan ini memang subhanallah, Ruwaifi ini Bapak Ibu umurnya panjang gitu. Karena umurnya panjang maka dia mendapati banyak perkara yang tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya perkara mungkar ya, perkara mungkar. Semakin mendekati zaman apa, menuju kiamat ya, zaman semakin dekat kepada kiamat kan semakin rusak. Ya bukan rusak zamannya tapi orang-orangnya, Bapak Ibu. Nah, karena kamu nanti berumur panjang wa ruhi dan melihat banyak kemungkaran, fa akhbirinnas, maka beritahukan kepada manusia. Nah, ini perintah untuk senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Fa'akhbirin nas, beritahu manusia, anna man aqada lihyatahu, barang siapa yang mengikat jenggotnya. Nah, di sini dikatakan bahwa tradisi Arab itu mereka itu enggak mencukur jenggot. Tapi diikat, Bapak Ibu. Jenggot dengan jenggot diikat. Ya, tujuannya apa? Satu, untuk kesombongan ya. Jadi untuk kesombongan, menunjukkan bahwa dia orang yang gagah, orang yang pemimpin. jenggotnya. Kemudian kemungkinan kedua karena takut aib, jadi dia melakukan itu biar tidak terkena aib. Nah, itu yang dilakukan orang Arab. Makanya Nabi SAW berpesan kepada Ruwaifi, fa'akhbirin nas, beritahukan kepada manusia, annaman aqada lihyatahu, siapapun yang mengikat jenggotnya, mungkin jenggot diikat ke petek misalnya, atau dipelungkerkan ke bawah gitu kan, di apa kan? Dikelabang, kan ada seperti itu. Au taqallada wataron, atau dia berkalungkan watar tadi. Ya bisa dengan senarnya panah atau dengan yang lain selama tujuannya untuk menghindari aib, ya. Atau untuk tolak bala. Au istanja biroji ida batin, atau dia beristinja dengan kotoran binatang. Au adzan, atau beristinja dengan tulang. Nah, ini kan enggak boleh karena makanan jin. Jadi kotoran binatang itu adalah makanan binatang-binatang jin, ya, jin muslim, binatang-binatang jin muslim, sementara tulang itu makanan jin muslim. Dalam hadis itu Bapak Ibu, kalau kita makan daging dengan baca bismillah ada tulangnya, itu otomatis tulang itu langsung menjadi makanan jin dan itu lebih lezat daripada daging gitu. Nah, barang siapa yang melakukan tiga perkara ini, fa inna Muhammadan bari'un minhu, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Nah, di sini berarti kan orang yang melakukan kesyirikan, apa tadi, yang mengalungkan apa watar kalung-kalung dari senar itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Jadi enggak ada kaitan antara dia dengan beliau, dia bukan umatku, maksudnya begitu. Siapapun yang melakukan tiga perkara ini, maka dia bukan dari umatku, karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berlepas diri darinya. Kemudian hadis berikutnya sebelum terakhir dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, man qata'a tamimatan min insan, barang siapa yang memotong tamimah. Apa tadi tamimah Bapak Ibu? Jimat, ya. Jimat yang tadi kita bahas, sebagian ulama mengatakan kalau dia terbuat dari Al-Qur'an maka tidak menjadi masalah. Nggih. Dia mengatakan barang siapa yang memotong tamimah dari manusia karena ka'adli raqabatin, maka pahala dia sama seperti memerdekakan budak. Kenapa kok sebesar itu Bapak Ibu? Karena menyelamatkan dia dari syirik. Cuma ini ya enggak bisa dilakukan sembarangan orang. Nah, jenengan ada orang enggak kenal dia pakai jimat, jenengan potong, ya jenengan dipotong gitu kan. Kecuali kalau jenengan sebagai bupati ya enggak menjadi masalah, ya. Jenengan sebagai wali kota atau sebagai ketua RT disegani di lingkungan kampung itu enggak menjadi masalah karena punya wilayah, punya pangkat. Nah, kalau orang-orang awam baru saya kenal begitu ya jenengan ditekok ya gitu kan. Ya, tapi intinya siapapun yang bisa menyelamatkan orang itu dari kesyirikan, itu pahalanya sama dengan memerdekakan budak. Kenapa? Karena dia memerdekakan orang itu dari neraka, karena asalnya musyrik, difahamkan bahwa ini syirik, dia menghindari, akhirnya masuk surga. Begitu. Terakhir, Ibrahim An-Nakhai berkata, kanu mereka dulu para sahabat, ya, yang krohu natama imakullah, membenci semua tamimah, semua jimat, minal Qur'ani wa ghairil Qur'an, baik dari Al-Qur'an maupun selain Al-Qur'an. Meskipun itu Al-Qur'an, orang pakai itu, Pak. Akhirnya dia lupa kepada Allah karena bergantung kepada jimat yang bertuliskan Al-Ikhlas atau Al-Kursi itu gitu. Makanya yang paling selamat meskipun dari Al-Qur'an tetap tidak boleh. Ya, alhamdulillah bab ini sudah kita selesaikan. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Halo, ada pertanyaan kah? Monggo Bapak, silakan. Nggih. Nggih. Ya memang harus juga masuk ke kamar mandi, Bapak, ya. Nah, kalau taruh di luar lah hilang. Cuma aplikasi Al-Qur'annya itu jenengan tutup. Ya, jangan kemudian sik dibuka, HP juga masuk ke dalam enggak boleh. Karena termasuk darurat juga, ya. Termasuk itu tadi, ya, dimatikan aplikasi Al-Qur'annya, baru kemudian jenengan masuk ke dalam PC atau taruh di dalam tas gitu, tasnya dibawa masuk enggak menjadi masalah, termasuk darurat. Kalau jenengan di bandara enggak ada temannya gitu kan. Tapi kalau ada temannya kan bisa dititipkan, kan aku titip bisa aku tanam toilet kan begitu. Nah, kalau jenengan tanpa titip ditinggal di situ, ya kalau hilang jangan menyalahkan siapapun. Ngoten. Wallahu a'lam. Nggih, monggo yang lain silakan Bapak Ibu. Nggih. Dalam apa? Tergantung sama benda kan syirik, tergantung dulu. Maksudnya gimana? Nggih. Oke, enggak yakin. Apakah syirik? Ya insya Allah enggak lah. Biasanya orang itu kan ketika enggak merasa berangkat itu enggak ada dompet, ya, enggak ada ATA, enggak merasa kalau dia enggak bawa dompet. Di dompet itu ada ATM, KTP, STNK, SIM segala macam. Barang enggak ada, loh, aku enggak nggowo, akhirnya kan malean loh. Ya karena ya tadi itu, ya karena nanti nek kecekel polisi ya apa gitu kan. Insyaallah ini enggak termasuk syirik, ya karena memang bagian daripada itu. Nek misalkan kita masih dekat yang mending pulang. Nah, karena enggak punya ATM, Bapak Ibu. Enggak punya ATM, nah, nanti ini ana transaksi apa? Nah, jenengan kan bisnis mau pulaan pisan, iya kan? Mau pulaan kemana, mana? Nah, ana ATM mbes duwe sapa? Kan mending balik pulang untuk ngambil itu. Atau daripada biasanya nakorono cegatan, polisi ini galak-galak, salah didik kenek, nah, gitu kan. Nah, mending pulang. Ini insya Allah gak termasuk kepada syirik, ya. Tapi kadang-kadang kalau kita gak merasa, ya gak merasa, gak bawa dompet. Kalau gak merasa itu aman-aman aja insya Allah. Tapi yang jelas kalau kita kemudian gak bawa ATM, gak bawa SIM, gak bawa anu, kemudian gak pede karena khawatir sama cegatan, itu gak salah, ya. Itu tidak salah dan bukan daripada si syirik, kecuali kalau kita jadikan itu mati-matian bergantung, ya, dan lain sebagainya, itu beda lagi. Intinya ini butuh termasuk syirik, Bapak Ibu, kan termasuk perantara gitu loh. Kalau misalkan kita wis kadung berangkat, tidak ada ATM, tidak ada KTP, wis kita tawakal bismillah, mudah-mudahan Allah menjaga aman, tidak ada apa-apa begitu, ya, insya Allah itu tidak menjadi suatu masalah. Yang lain monggo. Tidak ada, ya? Sudah. Kalau begitu saya akhiri sampai di sini, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Taala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.